Adik-adikku sekalian yang sholih dan sholihah, sekarang kita akan bersama-sama menyimak pelajaran-pelajaran berharga dari kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu an dan ibunya. Bagaimana faidah-faidah yang ada di dalam kisahnya Abu Hurairah dan ibunya. Yang pertama adik-adikku sekalian, di dalam kisah ini kita dianjurkan untuk mendakwahi keluarga kita dari keluarga yang terdekat. Bagaimana Abu Hurairah? Abu Hurairah mendakwahi ibunya. Dan ibunya adalah keluarga yang paling dekat dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kita dianjurkan untuk mendakwahi keluarga-keluarga kita yang terdekat. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Yang selanjutnya, faedah yang kedua adik-adikku sekalian, kita juga dianjurkan untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain, terutama kedua orang tua kita, yakni bapak dan ibu kita, abi dan umi, adik-adikku sekalian. Jadi kita dianjurkan untuk mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Yang berikutnya, faedah yang ketiga, kita dianjurkan untuk meminta nasihat dan bimbingan kepada orang-orang yang berilmu. Kita meminta nasihat, meminta bimbingan kepada orang yang berilmu. Empat, adik-adikku sekalian, doa seorang nabi itu akan sangat berpengaruh terhadap terkabulnya doa tersebut, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW kepada ibunya Abu Hurairah, agar ibunya Abu Hurairah mendapatkan hidayah kepada Islam. Maka ibunya Abu Hurairah pun masuk kepada Islam. Berikutnya faedah yang kelima adik-adikku sekalian, kita tidak boleh berputus asa dalam mendakwahi orang lain. Kita dituntut untuk bersabar di dalam berdakwah. Tidak mudah putus asa, tapi kita harus bersabar, karena suatu saat nanti pasti akan membuahkan hasil. Kemudian faedah yang keenam, adik-adik juga harus tahu bahwa hidayah itu hanyalah milik Allah, yang akan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kita tidak berkuasa untuk memberikan hidayah kepada orang lain, tetapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik juga harus senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua adik-adik sekalian, yakni abi dan umi.